Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang mempertemukan kita kembali di pagi hari yang berbahagia ini dalam majelis ilmu yang mulia, dalam membahas perkara yang tentu sangat penting untuk kebaikan agama kita, untuk tumbuhnya dan sempurnanya keimanan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keridhaan-Nya. Kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, saat ini kita masih membahas seputar permasalahan yang berhubungan dengan bekal hijrah, yaitu membaca Al-Quran dengan perenungan yang benar terhadap kandungan maknanya, yang ini merupakan sebaik-baik petunjuk dan bekal yang paling utama yang dibawa oleh seorang hamba dalam perjalanan hijrahnya menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar dia menempuh jalan hijrah yang benar. Dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing dia, menguatkan ya langkahnya untuk tetap teguh di atas jalan yang lurus sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya, di pertemuan yang lalu kita telah membahas dan selesai telah kita paparkan penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang perenungan atau contoh perenungan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan ya di dalam surat Adz-Dzariyat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bersama tamu-tamunya yang mulia, para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita telah bahas bagaimana kandungan yang sangat agung yang terdapat di dalam ayat tadi, yang mungkin kalau kita baca sepintas kita tidak akan dapatkan faedah seperti yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan sudah kita lewati pembahasannya. Baik, di bagian akhir ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Maka kami keluarkan, kami selamatkan ya penduduk di desa tersebut yang dari kalangan kaum mukminin, maka tidak kami didapati di dalamnya selain sebuah rumah dari kalangan kaum muslimin. Nah, di sini dibedakan antara Islam dan iman sebagaimana sudah kita ketahui perbedaan tersebut. Maka selanjutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan ya di beberapa paragraf setelah itu, wa bihadza kharajal jawabu anis su'alil masyhuri wa huwa innal islama a'ammu minal iman fa kaifa istithna'ul a'ammi minal akhassi wa qa'idatul istithna'i taqtadil aks ya. Maka di sini akan jelaslah jawaban dari pertanyaan yang sangat masyhur, yang sangat populer, yaitu bahwa Islam itu kan lebih umum dari iman, lebih luas cakupannya. Karena setiap orang yang menampakkan zahirnya seolah-olah tunduk kepada Islam, kita katakan dia adalah muslim. Cuman belum tentu iman itu benar-benar ada di hatinya. Contoh seperti orang-orang munafik, kita tidak tahu mengetahui hati mereka, maka kita katakan secara zahir ini adalah muslim, begitu. Islam lebih umum, lebih luas cakupannya dibandingkan iman. Maka bagaimana di dalam ayat ini disebutkan pengecualian sesuatu yang lebih umum dibandingkan sesuatu yang khusus, sementara kaidah dalam pengecualian itu harusnya yang khusus dikecualikan dari yang umum. Ya, maka tentu jawabannya juga sudah kita sebutkan kemarin. Ya, bahwasanya yang disebutkan dengan di ayat tadi sebagai rumah dari kalangan muslim, ya, termasuk di dalamnya tentu saja adalah istrinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, istrinya yang berkhianat, yang mengkhianati suaminya dengan menunjukkan keberadaan tamu-tamu tersebut ya, tamu-tamu tersebut kepada kaumnya, yang jelas ini menyakiti Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Maka secara zahir dia dikatakan sebagai seorang muslim, seorang muslimah, apalagi dia tinggal tentu bersama suaminya di rumah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak selamatkan dia karena dia bukanlah orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dia justru mengkhianati suaminya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim di sini, wa tabayya annal muslimina al mustathnaina ma waqa alaihi fi'lul wujud wal mu'minina ghairal mustathnaina minhu bal humul mukhrajuna najun. Maka jelaslah makna ayat ini bahwa orang muslim yang dikecualikan orang-orang muslim yang dikecualikan di sini, ya, kami tidak dapati di dalamnya selain dari rumahnya, selain dari rumah dari kalangan orang-orang muslim, ya, bahwasanya orang muslim yang dikecualikan di sini, ya, ma waqa'a alaihi fi'lul wujud, tidak didapati kecuali sebuah rumah dari kalangan orang-orang muslim saja. Adapun orang-orang mukmin yang mereka tidak dikecualikan di ayat ini, ya, mereka semua adalah orang-orang yang dikeluarkan dari kampung tersebut dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu bersama Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Yang jelas, ya, kalau kita renungkan kandungan dari ayat ini, kita akan dapatkan makna yang sangat tinggi yang menggambarkan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tentu saja akan menyelamatkan manusia sesuai dengan keadaan imannya. Makanya sudah pernah kita terangkan beberapa kali juga bahwa tidak mesti orang yang mengaku muslim secara zahir kemudian ternyata pada kenyataannya dia benar-benar beriman di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala tentu yang maha mengetahui apa yang ada di hati manusia. Kita masih ingat, kita pernah menyebutkan hal ini dan diterangkan oleh para ulama, ya, sehubungan dengan masalah ini, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di akhir-akhir surat Al-Hujurat, ya, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab dusun datang dan berkata, kami telah beriman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, kul, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Tapi katakanlah, walakin kulu, tapi katakanlah, aslamna, kami baru berislam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi kulubikum, karena iman itu belum lagi menancap atau masuk ke dalam hatimu. Nah, di sini menjadi perhatian penting bagi kita kaum muslimin, rahimakumullah, bahwa keimanan itu memang perlu, ya, setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada upaya untuk memasukkannya ke dalam hati kita. Itulah kenapa kita perlu membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Kenapa perlu kita pelajari kandungan Al-Quran supaya keindahannya benar-benar merasuk ke hati kita. Supaya fungsinya sebagai syifa'un lima fis sudur, obat penyakit hati, benar-benar terwujud pada diri kita. Itulah sebabnya kenapa perlu kita melakukan ya pembenahan iman. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum, mintalah kepada Allah untuk senantiasa memperbarui iman di dalam hatimu. Kita masih ingat juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau 3 kali. Ini menggambarkan hakikat iman yang sesungguhnya itu adalah yang ada di dalam hati, kemudian tentu kebaikannya memancar pada semua anggota tubuh manusia sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu, pelajaran tentang iman, pelajaran tentang hijrah yang juga sudah kita lewati, beberapa keterangan yang sangat menarik dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang pentingnya memperhatikan amalan hati, pentingnya untuk melibatkan hati kita dalam semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan, utamanya waktu kita membaca Al-Quran, waktu kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waktu kita berdoa, waktu kita menunaikan salat, harus hati kita tersentuh dengan keindahan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di dalam salat kita, ya. Waktu kita membaca Al-Quran untuk mengobati penyakit hati kita agar ada tempat di hati kita untuk dimasuki oleh keimanan yang benar. Inilah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam contoh ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Adz-Dzariyat ini. Contoh perenungan yang ternyata memberikan manfaat dan faedah besar bagi keimanan orang yang merenungkannya hanya dengan mengamati kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama tamu-tamunya yang mulia, yaitu para malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala alaihimussalatu wassalam. Nah, baik. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya berkata, wa qawluhu ta'ala, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarakna fiha ayatan lilladhina yakhafuna al-adhab al-alim. Dan kami tinggalkan di perkampungan tersebut, ya, satu tanda kebesaran, tanda kekuasaan Allah yang bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala yang pedih. Tidak semua orang bisa mengambil peringatan. Tidak semua hati manusia bisa tersentuh dengan pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadikan orang yang beriman bersyukur. Ketika dia masih bisa mendengarkan nasihat, maka itu menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah masih menghendaki kebaikan pada dirinya. Hanya orang-orang yang tertutup hatinya, orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang tidak dikehendaki kebaikan baginya sehingga dia tidak bisa mendengarkan nasihat. Walau kana walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, maka niscaya Allah mudahkan mereka untuk mendengarkan petunjuknya. Jadi barang siapa yang diberikan karunia untuk ada kemauan belajar agama, mau mendengarkan Al-Quran, tidak bosan ketika dia mendengarkan pembahasan keindahan makna Al-Quran, berarti insya Allah dia adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin bukakan pintu hatinya untuk menerima kebaikan-kebaikan di dalam petunjuknya, yang merupakan sebaik-baik kebaikan yang diturunkan kepada manusia. Baik, ayat ini surat Adz-Dzariyat ayat ke-37. Ya. Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Dan kami tinggalkan ya di kampung tersebut tanda kekuasaan Allah yang bisa diambil pelajarannya bagi orang-orang yang takut dengan azab Allah yang pedih. Disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fihi dalilun ala anna ayatillahi subhanahu wa ajaibahu allati fa'alaha fi hadzal alam wa abqa atharaha dalatun ya wa abqa atharaha dalatan alaihi wa ala sidqi rusulihi alaihi wassalatu wassalam innama yantafi'u biha man yu'minu bil ma'ad wa yakhsha 'adzaballahi ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, dan keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan di alam semesta ini, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tinggalkan bekas-bekasnya, jejak-jejaknya sebagai petunjuk untuk manusia itu mengenal kebesaran Allah dan untuk membenarkan petunjuk yang dibawa oleh para rasul alaihissalatu wassalam. Tanda-tanda kebesaran Allah ini yang ada di alam semesta ini hanyalah akan bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Jadi tidak semua orang bisa mengambil pelajaran. Tidak semua orang takut ketika diberikan peringatan sesuai dengan keimanan yang ada di hatinya, sesuai dengan terbuka atau tertutupnya hatinya untuk menerima kebenaran. Karena jelas kita tahu orang-orang munafik di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kebaikan yang ada di hadapan mereka kita ketahui sempurna, sampai menjadikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menjadi generasi yang terbaik. Al-Qur'an diturunkan yang menyampaikannya langsung, ya, penyeru yang terbaik, nabi yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana orang-orang munafik menanggapi kebaikan besar atau sebab kebaikan besar seperti ini? Tidak bermanfaat karena hatinya tertutup. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah semakin menambah parahnya penyakit di hati mereka sampai menutup hatinya. Itulah orang-orang munafik. Disebutkan di dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang sudah tertutup? Tidak akan bisa mengambil pelajaran karena tidak ada tempat yang bisa dimasuki dengan ilmu yang agung ini ketika hati sudah tertutup. Ya. Hanya orang-orang yang masih ada celah yang terbuka di hatinya yang bisa menerima dan tunduk kepada kebenaran. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Hadid ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang, kepada orang-orang yang beriman, jangan berbuat seperti orang-orang ahlul kitab. Sudah ada peringatan tapi tidak dijadikan sebagai sebab untuk membuka hati, menjadikan bersih kotoran penyakit hati agar bisa tunduk menerima kebenaran, mengambil pelajaran dari sebaik-baik petunjuk di dalam Al-Qur'an. Alam ya'ni lil ladzina amanu takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wama nazala minal haqqi wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka itu tunduk ketika mengingat Allah, tunduk kepada petunjuk yang Allah turunkan dan kepada kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Yakni ketundukan asalnya dari hati. Belumkah datang waktunya untuk hati mereka tunduk? Ada peringatan, sebaik-baik petunjuk yang terbukti telah menjadikan para sahabat sebagai generasi yang terbaik, petunjuk Al-Qur'an dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang petunjuk ini sampai kepada kita alhamdulillah, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Belumkah datang waktunya orang-orang yang beriman untuk hati mereka bisa terbuka menerima kebaikan ini? Wala yakunu, dan janganlah mereka berlaku seperti, berbuat seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka. Ya. Turun petunjuk di dalam kitab yang Allah turunkan kepada umat-umat ini, ahlul kitab yang sebelum kaum muslimin. Fatala alaihimul amadu, yang ketika telah berlalu masa yang panjang, ya, artinya istamarrat bihimul ghaflah, berlalu masa yang panjang, tetap mereka dalam kelalaian, akhirnya apa? Faqasat qulubuhum, tertutup hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Tertutupnya hati menjadi sebab terhalanginya semua kebaikan. Makanya orang yang tidak beriman kepada hari akhir, disebutkan di ayat ini, tidak akan bisa mengambil pelajaran dari peringatan sebesar apapun. Ya, ini seperti keadaannya orang-orang munafik. Makanya hati yang tertutup, sudah kita terangkan juga berkali-kali, adalah sebesar-besar malapetaka yang Allah timpakan kepada seorang hamba di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini seperti pernyataan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari salah seorang ulama salaf yang terdahulu, Malik Ibnu Dinar rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, "Ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi." Tidaklah seorang hamba ditimpakan satu keburukan, satu malapetaka yang lebih besar, lebih rusak dibandingkan hati yang tertutup, hati yang tidak bisa terbuka menerima peringatan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Baik, kama qala ta'ala. Jadi hanyalah bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah dan keajaiban-keajaiban yang Allah berlakukan di alam semesta ini, hanyalah yang bisa mengambil pelajarannya adalah orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya perenungan terhadap alam semesta yang dinamakan tadabur alam ini tidak bermanfaat kalau tidak diiringi dengan pelajaran iman sebelumnya. Banyak orang-orang yang ahli menemukan hal-hal yang besar di alam semesta ini dengan teknologi canggih yang mereka miliki, tapi kemudian tidak menjadikan mereka beriman, atau hanya sedikit di antara mereka yang benar-benar menyatakan keimanannya, karena kalau hati telah tertutup, maka tidak ada yang bisa menjadi pelajaran bagi orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kama qala ta'ala fi mawdhi'in akhar, ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, ya, di surat Hud ayat 103, inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah, sesungguhnya pada yang demikian itu, pada tanda-tanda kekuasaan Allah itu, benar-benar terdapat tanda kebesarannya, tanda kebenaran petunjuknya bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Sehingga beriman kepada hari akhir ini adalah bagian yang sangat penting yang harus kita kuatkan dalam diri kita kalau kita ingin bisa mengambil manfaat dari petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan tanda-tanda kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada semua makhluk ciptaannya di alam semesta ini. Wa qala ta'ala, juga di ayat yang lain Allah berfirman di surat Al-A'la ayat ke-10, sayadzakaru may yakhsha, maka akan bisa mengambil pelajaran orang-orang yang memang takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa inna man la yu'minu bil akhirati ghayatuhu an yakula haula'i qaumun asabahumud dahru kama asaba ghairahum wala zala dahru fihi syaqa'u was sa'adatu wa amma man amana bil akhirati wa asfaqa minha fa huwa alladhi yantafi'u bil ayati wal mawa'id. Karena sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada akhirat, tidak meyakini adanya hari kebangkitan, yang padahal ini adalah perkara yang paling, ya, pengingkaran terhadap adanya hari akhirat, hari pembalasan di akhirat, ini adalah perkara yang paling bertentangan dengan akal yang sehat. Sehingga orang yang mengingkarinya benar-benar adalah orang yang paling bodoh, orang-orang yang tidak berakal. Ya. Karena hari pembalasan, hari perhitungan di hari kemudian, ini adalah perkara yang sangat-sangat bisa diterima oleh logika akal sehat manusia, karena tidak mungkin disamakan orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia dengan orang-orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, kemudian setelah mati semua sama saja, tidak ada balasan kemudian. Dia sepanjang hidupnya berbuat kedzaliman, keburukan, kemudian mati, selesai sudah urusannya. Ini berbuat baik, selalu menolong orang, beriman dan seterusnya, beribadah, kemudian mati, tidak ada lagi pembalasan selanjutnya. Tidak masuk akal. Secara pikiran akal manusia, apalagi secara dalil ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, goyatuhu an yakul, ya, maksimal dia akan mengatakan apa? Ujung-ujungnya dia akan berkata seperti ini. Ha'ula'i qawmun asabahumud dahru kama asabah ghairahum. Orang-orang yang terdahulu itu adalah orang-orang yang sudah, ya, dibinasakan oleh waktu. Ya, kena hukum alam, kena bencana alam, sebagaimana yang menimpa selainnya. Loh, siapa yang mematikan mereka, siapa yang membinasakan mereka? Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mengimani hal tersebut. Ya, ini ujung-ujung dari ucapan mereka, atau maksimal yang mereka akan katakan. Ya, mereka tidak beriman kepada hari akhir. Jadi kata mereka, mereka umat-umat terdahulu ini adalah hanyalah orang-orang yang dibinasakan oleh waktu. Ya, sudah habis masa mereka di dunia. Sebagaimana telah menimpa kebinasaan dari waktu oleh orang-orang yang kepada orang-orang yang selain mereka. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. yang disebut dengan dahriyun. Ya, ad-dahriyun, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa waktulah yang membinasakan mereka. Wa ma ahlakana illa dar. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Wa la zala dahru fihi syaqa'u was-sa'ada, mereka mengatakan, ya, senantiasa waktu itu atau masa itu membawa kecelakaan atau keberuntungan. Ya. Ini bagi orang-orang yang tidak beriman, mereka menisbatkannya bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tidak akan bisa mengambil pelajaran, karena tidak punya iman yang menjadi sumber kebaikan dan pelajaran bagi manusia. Wa amma man amana bil akhirati wa ashfaqa minha, adapun orang yang beriman kepada hari akhir dan takut dengan kengerian hari akhir, maka mereka inilah yang akan bisa mengambil manfaat dengan ayat-ayat dan nasihat-nasihat dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Maka tidak semua orang yang membaca dan mendengarkan Al-Quran bisa terbuka hatinya menerima kebenaran. Ini sudah kita ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran memang sebagai sebab ketinggian manusia, kemuliaan manusia, bagi yang membaca dan merenungkannya, mengambil pelajaran darinya. Adapun yang tidak, ya, menjadi sebab kerendahan baginya. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sahih, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Qur'an ini meninggikan derajat sebagian manusia dan merendahkan derajat sebagian yang lain. Ya, ini bagi yang mengikuti petunjuknya bisa mengambil pelajaran, membuka hatinya untuk menerima keindahan dan keajaiban kandungan maknanya. Dia akan mendapatkan kemuliaan, meninggikan derajatnya. Adapun yang tidak demikian tentu akan mendapatkan kerendahan sesuai dengan perbuatan mereka berpaling dari petunjuk Al-Quran yang agung. Wal maksud bihada, ya, kesimpulannya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tujuan dari pembahasannya atau kesimpulannya, innama huwa tamthilu wa tanbihu ala tafawutil afwami tafawutil afhami fi ma'rifatil Qur'an. Kesimpulannya, ini hanyalah tamthil, contoh dan peringatan tentang berbeda-bedanya tingkat pemahaman manusia dalam mengenal Al-Qur'an. Ingat, bukan disebabkan karena Al-Qur'an itu susah atau Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya dengan bahasa yang rumit, susah dipahami. Tidak. Al-Quran, alhamdulillah, dimudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Setiap orang yang menuntut ilmu dengan benar, mau belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas, pasti Allah mudahkan petunjuknya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Al-Barrur Rahim, yang maha sempurna kebaikannya. Al-Muhsin, yang maha berbuat baik. Tidak mungkin kebaikan yang paling besar, yang paling dibutuhkan manusia ini, kemudian Allah halangi dari hamba-hambanya. Salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat tadi mengatakan apa? Hal min talibi ilmin fayu'anu alai. Hal min talibil ilmi fayu'anu alai. Apakah ada orang yang mau benar-benar mempelajari ilmu agama ini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan pertolongan baginya. Ya, ini kesungguhan manusia setelah taufik dari Allah. Kemauan untuk memperbaiki diri, mengambil kebaikan dari petunjuk Al-Quran ini yang menjadi sebab kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dan memang Allah jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang memudahkan pelajaran bagi manusia. Wastimbati asrarihi, ya, perbedaan pemahaman manusia dalam mengenal kandungan Al-Quran, mengambil istimbat, ya, mengambil kesimpulan dari rahasia-rahasia kandungannya, wa itharati kunuzihi, dan mengeluarkan perbendaraannya yang indah, sebab-sebab yang menumbuhkan iman, yang membersihkan penyakit hati, sebab yang menyempurnakan tauhid, sebab yang menumbuhkan cinta, takut dan berharap, tawakal kepada Allah, sebab-sebab yang menjadikan ibadah kita akan terasa indah, terasa nikmat, sebab-sebab yang memudahkan kita untuk menjauhi godaan syaitan, menundukkan hawa nafsu di jalan Allah, dan semua kebaikan ada di dalam Al-Quran. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan kebaikan tersebut? Tentu dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan merenungkan kandungan isinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada kepadamu, wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan semua kebaikan di dalamnya, keindahan di dalamnya, agar manusia bisa merenungkan isinya, menghayati maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Inilah mengambil kandungannya, sebab kita mengeluarkan kunuz, ya, perbendaraan yang sangat agung yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran, sebaik-baik petunjuk yang Allah turunkan di dalamnya. Wa'tabir bihadza ghairahu, maka ambillah pelajaran dengan contoh ini untuk ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Wal fadlu biyadillahi yu'tihi man yasha, dan karunia itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, siapa yang dipilihnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dipilihnya untuk mendapatkan karunia yang agung dari sisinya. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha, wallahu dhul fadlil azim. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan untuk mendapatkan rahmatnya bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia yang agung. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Alhamdulillah, pembahasan tentang contoh perenungan terhadap ayat Al-Quran yang menjadi pelajaran kita untuk memahami bekal kita dalam perjalanan hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, adalah setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sangat bergantung dengan sejauh mana kita bisa memahami dan merenungkan kandungan Al-Quran. Pembahasan yang dijadikan contoh oleh beliau dalam masalah ini telah selesai. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari yang cerah ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan untuk kita berikan waktu bagi antum yang ingin bertanya jawab. Semoga bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu kita. Demikian, mohon maaf jika ada penjelasan atau kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiq Ustaz atas jawaban yang atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal islam a'azani allahu ayyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Anda dapat bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0218236543. Baik, untuk yang pertama kami angkat dari telepon terlebih dahulu, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ibu Tania di Cibinong. Ibu Tania. Ini, Kak. Ya. Berhubungan dengan ini iman pada hari akhir itu apa ya? Api neraka itu terbuat bahan bakarnya dari apa ya, Kak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jumbo-jumbo akut yang ada di dunia ini sekarang ini. Baik, terputus mungkin satu pertanyaan saja Ustaz yang bisa kita simak dari pertanyaan Ibu tadi. Kalau tidak salah namanya Ibu Tania, kalau tidak salah. Dan kepada Ustaz dipersilakan menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Cibinong tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau, keluarganya, dan kepada kita semua. Iya, pertanyaan yang saya tadi tangkap mengenai masalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, ya. Al-imanu bi kulli ma akhbar Allah Subhanahu ya wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, mengimani segala sesuatu yang Allah beritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian. Jadi setelah kematian seseorang itu masuk kepada hari akhir. Maka semua peristiwa-peristiwa setelah kita meninggal dunia, mulai dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir tentang adanya azab kubur atau nikmat di kuburan, ya, pertanyaan tadi ujian di kuburan, kemudian setelah itu masalah yang berhubungan dengan hari kiamat, peristiwa-peristiwa yang terjadi, adanya pada pengumpulan di padang mahsyar, kemudian adanya orang-orang yang ditenggelamkan dengan keringatnya sesuai dengan dosanya sewaktu di dunia, naudzubillahi min dzalik, kemudian adanya perhitungan amal, timbangan amal, mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya jembatan yang di letakkan di permukaan neraka jahannam yang ujungnya adalah surga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua selamat ketika melintasinya. Ini semua adalah mengimani peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat, hari akhir, termasuk tentu mengimani kenikmatan yang sangat tinggi di surga dan ancaman dahsyatnya azab neraka, naudzubillah min dzalik. Nah, itulah masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir yang diwajibkan di dalam Islam. Adapun pertanyaan tentang bahan bakarnya api neraka, tadi kan sudah disebutkan di dalam Al-Quran, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ya, ya, ini merupakan ancaman dari azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang durhaka, yang tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berusaha memurnikan tauhidnya dalam kehidupan di dunia, maka dia akan menjadi bahan bakarnya api neraka, naudzubillah min dzalik. Nah, namun Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiik Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Khotul Islam azani Allah wa iyakum, telah kita simak jawaban dari beliau untuk pertanyaan pertama, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon di layanan telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Ini Ibu Rohani dari Batam. Ibu Rohani dari Batam, silakan Ibu Rohani. Ini Pak Ustaz nanya, itu kalau kita bersedekah untuk orang tua atau nenek atau keluarga lain, gitu Pak, nasi bungkus, nasi kotak, gitu. Kalau gimana itu, sampai apa tidak itu? Ya. Itu aja Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Pertanyaannya tadi tentang seorang yang ingin bersedekah untuk orang tuanya atau neneknya atau keluarga yang lain, apakah sampai sedekah tersebut? Pertama, kita ketahui hukum asalnya dalam Islam, manusia itu hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang pernah diusahakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang pernah diusahakannya. Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Dia akan dapatkan kebaikan dari apa yang pernah diusahakan atau keburukan dari dosa yang pernah dikerjakan. Itu hukum asalnya. Ada pengecualian yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Contoh seperti hadis yang sahih yang terkenal riwayat Imam Muslim, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Ketika manusia telah meninggal dunia, terputus amalnya kecuali dari tiga jalur, ya. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang terus diamalkan dan terus mengalir pahalanya. Ya, misalnya bangun masjid kemudian terus digunakan untuk kebaikan, menyumbang Al-Qur'an terus dibaca Al-Qur'an tersebut, maka terus mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, yang diajarkan kemudian terus diamalkan. Au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh, kebaikan-kebaikannya akan sampai kepada orang tuanya. Nah, sekarang masalah sedekah untuk orang lain, ada disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih sebagian dari para ulama mengecualikan ini, apa, menjadikan ini termasuk pengecualian, sedekah itu bisa sampai kepada orang yang kita niatkan. Tapi ada juga sebagian ulama yang membawa hadis ini kepada pengertian yang disebutkan di jalur yang ketiga tadi, anak yang soleh. Karena hadis yang menyebutkan sedekah tersebut adalah dari anak kepada orang tuanya, maka tidak lepas dari apa yang disebutkan di jalur yang ketiga tadi, yaitu anak soleh yang sampai kebaikannya kepada orang tuanya. Karena disebutkan di dalam hadis yang hasan derajatnya, riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, inna athyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu dari usahanya, dan anak termasuk bagian dari usahanya. Oleh karena itu, sebagian dari para ulama membawakan hadis tentang sedekah ini berlaku untuk anak kepada orang tua, karena dia termasuk usaha dari orang tuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fiik sa'ala tajawanan sampaikan Ustaz dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk yang berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita ataupun pemirsa kita di daerah Kampung Timur Merauke, Ustaz, beliau dengan Pak Heri, beliau bertanya Ustaz, di zaman ini masih banyak kaum muslimin yang tidak mengenal Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, sehingga kemudian banyak yang jatuh dalam hal-hal yang dilarang seperti melakukan tindakan-tindakan kriminalitas dan juga terorisme, sehingga membuat orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir semakin takut dengan Islam dan tidak mau mengenal dengan Islam, Ustaz. Bagaimanakah menyikapi hal ini Ustaz, dan mohon Ustaz memberikan petunjuknya. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat tadi dari Pak Heri ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, keluarganya dan kepada kita semua. Ya, apa yang ditanyakan tadi adalah memang benar kenyataan dan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk tentunya kita berusaha ya, karena kita yakin agama Islam ini kebenarannya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian pemahaman Al-Qur'an yang benar telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat terkenal, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an peringatan dan kami yang akan menjaganya. Yakni menjaganya pemahamannya yang benar tentu saja. Di samping dijaga lafadznya, tentu kandungannya, pemahamannya yang benar. Maka kita yakin dengan ini. Ketika ada orang-orang yang salah memahami Islam, kemudian anti terhadap Islam dengan melihat kenyataan yang ada, ini jelas merupakan kesalahan. Ketika ada orang yang salah dalam memahami sesuatu, bukan berarti kita lantas menjauhi yang benar dari sesuatu tersebut. Dalam urusan dunia saja, apakah kalau ada orang yang berdagang, kemudian dia bangkrut, lantas semua orang trauma tidak mau berdagang lagi? Ya, ada orang yang misalnya berobat kepada seorang dokter, kemudian terjadi ya malpraktek, kemudian orangnya mati misalnya. Apakah setelah itu orang bertobat, apa ini orang trauma semua, tidak ada yang mau berobat lagi? Tidak ada yang mau datang ke dokter lagi? Kan tidak. Yang berbuat salah ditinggalkan, ya. Tapi kita yakin, kalau dalam urusan dunia saja kita masih berusaha mencari yang benar, apalagi urusan agama kita, yang menyangkut sebab keselamatan kita di negeri yang kekal abadi di akhirat nanti. Kita keyakini agama Islam ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada fitnah syubhat dan syahwat, kerancuan yang disebarkan oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia, telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan yang berupa jin maupun manusia. Mereka saling membisikkan satu sama lain kata-kata yang indah dan menipu, ya, kata-kata yang palsu yang ternyata membawa kepada kesesatan. Kita harus menangkalnya dengan berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan rajin mempelajari Islam yang benar. Sudah kita ketahui Islam yang benar itu bersumber dari pemahaman para sahabat, maka ini menjadi patokan. Al-Quran ketika dibawakan, tanya mana pemahaman sahabat, mana nukilan dari para ulama salaf. Jangan cuma sekedar membawakan Al-Quran kemudian diartikan dengan pemikiran sendiri, disimpulkan dengan kesimpulan sendiri, tidak pernah menukil dari ucapan para ulama. Siapapun bisa kalau menerangkan seperti ini dari pikirannya, semua orang bisa karena semua orang punya pikiran. Tapi bagaimanakah pemahaman yang benar selalu menukilkan pernyataan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? menukilkan dari ucapannya para sahabat, menukilkan dari ucapan para ulama yang kita kenal, Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebelumnya para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian para tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, ada As-Sa'id Ibn Al-Musayyib, dan yang lainnya. Para ulama yang kita kenal, berada di atas manhaj salaf yang seharusnya kita nukilkan ucapan mereka ketika memahami agama Islam ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafiq barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan khotali Islam azani Allah wa iyakum. Demikian jawaban untuk Pak Heri di Merauke, dan untuk selanjutnya masih kami angkat pertanyaan pesan singkat dari pendengar kita Ustaz di daerah dari Khairi di daerah Kangean. Ustaz, kalau memang kita sudah sepakat bahwasan syariat Islam itu sudah sempurna, mengapa masih banyak orang-orang yang membuat syariat baru dan tidak puas dengan syariat yang sudah ada, Ustaz? Silakan Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, kita sepakat Islam sudah sempurna. Ya, Bapak sepakat, alhamdulillah, inilah yang benar. Saya juga sepakat dan kita sepakat. Orang-orang yang memahami Islam dengan benar akan sepakat. Yang menambah-nambah ini berarti tidak sepakat dia. Tidak sepakat berarti dia. Karena yang namanya sempurna artinya pas. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ada yang menambah-nambah, membuat syariat baru berarti dia tidak sepakat. Berarti dia mengingkari kesepakatan yang ditetapkan di dalam Islam ini dan ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah permasalahannya. Ya, karena seperti penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, orang-orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam Islam cuma dua kemungkinannya. Pertama, dia menganggap firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kesempurnaan Islam tidak ada artinya. Menurut dia hanya basa-basi, tidak bernilai benar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raduitu lakumul Islam adinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Menurut dia ayat ini tidak ada artinya. Allah mengatakan sempurna, dia mengatakan masih perlu ditambah. Berarti menurut dia ayat ini cuma basa-basi, tidak menunjukkan arti yang benar. Dan jelas ini merupakan kedustaan, mendustakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ya, yang jelas-jelas mengatakan Islam ini telah sempurna, artinya lengkap, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Kemungkinan yang kedua, kalau dia menganggap ayat ini benar, tapi dia masih menambah sesuatu yang baru, kemungkinan yang kedua, juga tuduhan yang sangat keji dan buruk, dia menganggap Rasulullah SAW belum menyampaikan secara sempurna petunjuk Allah. Artinya Nabi SAW menyembunyikan sebagian. Artinya atau kasarnya, dia menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah Allah untuk menyampaikan petunjuknya secara sempurna. Hanya dua kemungkinan. Maka belum tentu mereka sepakat. Itu permasalahannya. Ya, kalaupun mereka mengatakan dengan lisannya sepakat, tapi mereka masih menambah dengan hal-hal yang baru, berarti mereka tentu tidak sepakat secara kenyataannya, karena buktinya masih mengadakan sesuatu yang baru. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, ufik barakallah. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Demikian jawaban untuk Pak Khairi di Kangean, dan kita akan lanjut pertanyaan berikutnya melalui line telepon di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Wafiq. Wafiq barakallah. Ini dari Pak Muhammad Kalimantan Tengah. Pak Muhammad dari Kalteng, Pak ya. Silakan Pak Muhammad pertanyaannya. Ya. Di lingkungan jamaah kami itu begini Ustaz, tentang cara menjalankan sholat itu, kalau subuh terutama itu kira-kira kurang setengah jam mau azan itu kan baca Quran lewat pengeras keras. Dari itu setelah sholat itu jamaahnya apa zikirnya itu secara jamaah langsung baca la ilaha illallah, terus berdoa secara berjamaah, setelah itu terus berdiri bareng-bareng bersalam-salaman dengan baca selawat. Setelah selesai selawat terus baca takabbalallahu minna wa minkum takabbal ya karim, itu rutin setiap lima waktu. Itu apakah ada dalilnya sahih Ustaz, atau kalau bisa minta yang sahih itu zikirnya yang bagaimana Ustaz? Ya. Sunnahnya. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Halo, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Pak Muhammad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau, para ikhwan yang berpegang teguh dengan sunnah, dan keluarga serta kita semua dalam kebaikan. Ya, alhamdulillah, apa yang diterangkan tadi tentang kebiasaan di sebagian masyarakat, memang ini tidak ada dalilnya dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahkan tidak dicontohkan oleh para ulama yang menjadi panutan seperti Imam Syafi'i tidak mencontohkannya, juga Imam Malik dan para ulama yang lain. Cukuplah kita ambil contoh bahwasanya hal seperti ini tidak disyariatkan. Yang dipraktikkan di sekarang di salat oleh para imam di dua masjid yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua masjid yang agung ya, yang merupakan Ma'rizul Islam, Ma'rizul Iman, tempat berkumpulnya iman seperti yang disebutkan di dalam yang hadis yang sahih, di kedua masjid ini tidak pernah diamalkan yang seperti itu. Tidak pernah diamalkan yang seperti itu. Yang disyariatkan di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan, setelah mengucapkan salam ya, beliau sudah kita ketahui membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kemudian Allahumma anta salam wa minkas salam tabarok tayyadal jalil wal ikram. Ya, ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salam. Kemudian beliau menghadap kepada makmum, setelah itu membaca beberapa zikir yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, termasuk membaca 33 subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan digenapkan dengan la ilallah wahdahu la syarika, seterusnya sampai selesai. Jadi 100 semua. Ini yang disyariatkan. Ada beberapa zikir-zikir yang lain yang saya ringkas tentu saja, diterangkan di dalam buku-buku yang memuat zikir dan wirid, ada yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid Jawas, ada juga kitab Hisnul Muslim, ada juga yang ditulis sebab tentu sebelumnya oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala dan para ulama yang lain. Ini cukup kita baca zikir-zikir tersebut. Ini yang disyariatkan, yang dipraktikkan di dalam hadis yang sahih dan diukilkan oleh para sahabat untuk kita bisa mengikuti petunjuk yang terbaik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Bagi orang yang setelah membaca zikir tersebut dia ingin berdoa misalnya, diperbolehkan. Dia berdoa. Para ulama membolehkannya seperti Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama, kalau sudah selesai membaca zikir ini, dia ingin berdoa silakan. Ya, maka itu harusnya yang dilakukan. Adapun yang dicontohkan tadi dengan bentuk zikir yang tadi disebutkan, ini tidak ada syariatnya. Termasuk tadi misalnya sebelum azan berkumandang juga membaca ayat-ayat Al-Quran, juga ini tidak pernah dipraktekkan di dua masjid yang ada, Al-Masjidul Haram dan Masjid Nabawi, karena tidak dicontohkan di dalam petunjuk yang sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Demikianlah untuk jawaban Pak Muhammad di Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Qatari sama azani Allah wa yakum, kami masih lanjut di sesi interaktif ini dan kami akan angkat pertanyaan berikutnya masih di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ibu Siti Asia di Pekanbaru. Ibu Siti Asia di Pekanbaru. Silakan pertanyaannya Ibu. Ya, ini Ustaz mau tanya. Mm-hmm. Bagaimana caranya menghadapi suami yang suka cemburu? Mm-hmm. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Pekanbaru tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dalam kebaikan ya, juga kepada keluarganya dan kepada kita semua. Pertanyaannya bagaimana menghadapi suami yang suka cemburu. Ya, tentu cemburu itu ada yang sesuai dengan syariat, ada yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, inna minal ghirati ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghiduhullah. Di antara kecemburuan itu ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang tidak dicintai oleh Allah. Cemburu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya ya firribah, dalam sesuatu yang salah, melanggar syariat. Yang dibenci oleh Allah adalah yang tidak melanggar tidak melanggar syariat. Jadi suami yang tadi cemburu perlu dilihat dulu ibu ya. Jadi yang ibu lakukan sehingga suami cemburu, apakah ini melanggar syariat atau tidak? Contoh misalnya, suaminya cemburu karena istri tidak menutup aurat dengan benar. Sering menampakkan auratnya, suami cemburu, benar. Dan ini menjadikan istri berdosa besar. Karena sudah melanggar haknya Allah, melanggar lagi hak suaminya yang merupakan, kata Rasulullah SAW, suami itu adalah innama huwa jannatuki au naruk, surga atau neraka bagi istrinya. Jadi kalau istrinya mengumbar aurat, atau berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan bebas, tanpa ada batasan, melakukan hal-hal yang melanggar syar'i, ini kecemburuan yang benar. Dan ibu berdosa ketika tidak, seorang istri berdosa ketika tidak mentaati suaminya dalam masalah ini. Adapun yang selain itu, yang tidak melanggar syar'i, maka ini jelas bukanlah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi sebab perpecahan atau pertengkaran dalam rumah tangga tersebut. Makanya yang seperti ini hendaknya dinasihati suaminya untuk bertakwa kepada Allah. Ya, selama istrinya tidak melakukan hal-hal yang melanggar syar'i, maka jangan dia melakukan perbuatan tersebut. Makanya pertanyaan tadi ya kita jawab seperti ini karena tidak ada rinciannya, kecemburuan tadi contohnya dalam hal apa, maka jawabannya adalah seperti yang tadi kita sebutkan secara umum. Barakallahu fikum. Nah. Namun Ustaz wafik barakallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Masih kita buka sesi interaktif soal jawab, dan ini insyaallah ada pertanyaan yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Kita akan angkat tanya melalui telepon. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Abu Royan di Jakarta, Ustaz. Abu Royan di Jakarta. Silakan Abu Royan pertanyaannya. Ustaz, ini tadi menyambung pertanyaan Pak Heri kalau enggak salah dari Batam ya. Maroke, dari Maroke. Ya, yang terkait dan fenomena kondisi sekarang ini, Ustaz. Iya. Kalau kita ingat zaman tahun 80-90-an dulu kan saya ingatnya perkembangan apa karena sosial media nggak banyak ya, perkembangan informasi Islam kan tidak terjemah, tidak tersebar secara luas seperti sekarang gitu. Tapi di satu sisi hal-hal negatif juga tidak banyak gitu. Tapi sekarang kan dengan makin berkembangnya perkembangan informasi, mudah sekali tersebar berita-berita baik soal Islam. Tapi di satu sisi juga banyak juga berita-berita yang negatif sekali tentang Islam, dan hal-hal negatif juga banyak muncul gitu. Ya pornografi lebih mudah diakses dan sebagainya, jadi isu-isu negatif banyak akses. Ini fenomenanya seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Baik, terima kasih Abu Royan atas pertanyaannya. Cukup ya. Baik, dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Al-Akh atau Bapak Abu Royan tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga taufiknya bagi beliau dan keluarga serta kepada kita semua. Ya, memang ini termasuk ujian, dan kenyataan yang terjadi di akhir zaman ini kan telah diberitakan di dalam banyak hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah yang sangat banyak muncul silih berganti di akhir zaman, termasuk fitnah ini. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlimah. Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amal-amal sebelum nanti di akhir zaman muncul berbagai macam fitnah. Bukan satu fitnah. Berbagai macam fitnah yang sangat gelap dan mudah menyesatkan manusia. Seperti bagian malam yang sangat gelap gulita. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka, ya ini ujian. Agama telah memberikan solusinya sebelumnya. Contoh dalam masalah berita. Kan agama telah memberikan solusi kepada kita dalam menyikapi berita. Jangan mudah untuk mengambil berita. Sedangkan yang belum ketahuan baik atau buruknya sejak dilarang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban an yuhaditsa bikulli ma sami'. Dalam Sahih Muslim, cukup seseorang dikatakan berdusta kalau dia mengambil atau menceritakan semua yang didengarkannya. Ini padahal belum jelas dusta atau benarnya, apalagi kalau sudah jelas. Kemudian kita mengambil ilmu agama untuk agama, jangan asal comot dari sembarang orang yang menulis atau sembarang yang kita dapatkan di internet atau di-share kepada kita dalam mungkin di Facebook kita atau di WA kita, jangan langsung kita terima. Bahkan harusnya kalau tidak kita kenal orangnya kita hapus saja. Karena dalam urusan agama kita punya kaidah yang diterangkan oleh ulama besar dari kalangan tabi'in, Imam Muhammad ibnu Sirin. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama yang kamu pelajari ini menyangkut kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Kalau tidak kenal orangnya, tolak. Tidak usah dibaca, tidak usah digubris. Yang kita kenal orangnya, yang kita tahu kepastian dalilnya dan nukilan-nukilannya dari para ulama salaf, ini yang perlu kita baca. Memang media sosial sekarang membawa, seperti yang tadi Antum katakan, seperti ya, senjata bermata dua, ya, yang bisa digunakan untuk kebaikan, juga bisa cepat menyebarkan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini semakin menjadikan kita banyak ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keselamatan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, dan semakin bersungguh-sungguh mempelajari agama untuk menjadi benteng senjata bagi kita untuk menghadapi tipu daya syaitan, dengan tentu selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh bagi kita semua, menjadi sebab kita selalu meniti jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadapnya di hari kiamat nanti. Demikianlah, saya cukupkan. Mohon maaf sekali lagi jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.